بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إخواتي أعزني وأعزكم الله جميعا وإن شاء الله setiap asar ini insyaallah ba'da ta'lim dari salihin insyaallah kita akan membaca sebuah kutip yang ditulis oleh Syekh Ubaid hafizahullah tentang sebuah ayat yang agung, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ar-Rum ayat ke-21, yaitu wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Insyaallah pada hari ini kita akan baca muqaddimah yang beliau sampaikan dalam tulisan ini. Kita mulai saja. Qala hafizahullah, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أدكم ستلا إتو فإن خير الكلام كلام الله. Maka sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sedangkan sejelek-jelek urusan adalah perkara yang diada-adakan di dalam agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara yang diada-adakan di dalam agama itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah itu adalah sebuah kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Thumma ma ba'd, kata Syekh. Kemudian setelah beliau mengucapkan khutbatul hajah, beliau mengatakan fa inna maudu'al kalima huwa minal ahamiyati bimakanin. Maka sesungguhnya topik pembicaraan yang akan dibahas adalah termasuk perkara yang sangat penting kedudukannya, tempatnya. Wa kaifa la yakunu kadhalik? Wal ayatu allati hiya unwanul kalima qad dhakaraha al-haqq subhanahu wa ta'ala ضمن خمس آيات أو ست آيات. Kenapa tidak dikatakan sangat penting? Bagaimana tidak dikatakan penting? Ayat yang menjadi pembahasan yang akan dibahas ini telah disebutkan oleh Allah Al-Haq, Allah Subhanahu wa taala wal haq. Itu mencakup 5 ayat atau 6 atau 6 ayat min surat Ar-Rum, dari surat Ar-Rum. Nah. Jumlatan min ainal adillah ala kamali ghinah. Ya, sejumlah dalil-dalil yang menunjukkan tentang kesempurnaan yang Maha Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya. Wa kamalu qudratihi, dan menunjukkan tentang sempurnanya kudrah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa adhimu sultanihi, dan sangat agung besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wadhalikum ayyuhal muslimun wal muslimat huwa dalilun ala annahu subhanahu wa ta'ala kama annahu la syarika lah fi mulkihi kadhalik yajibu an yufarridahu al-ibadu bil-ibadah. Demikianlah wahai segenap kaum muslimin dan muslimat, itu adalah dalil yang menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah dijelaskan, Allah Maha Kaya, Allah Maha Mampu, Allah Maha Berkuasa. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala tidak ada sekutu baginya di dalam kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula wajib bagi para hamba-hambanya. Nah, dengan demikian wajib bagi para hamba-hambanya untuk mengesahkan Allah, menjadikan satu-satunya Allah di dalam peribadahan. Bada'a subhanahu wa ta'ala tilkumul ayatul adhimat بقوله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. Surat Rum ayat ke 6 berapa di situ? 20. Anda melihat surat lengkapnya, coba di surat Rum. Mimba bin Fa'idah. Ayat ke-20. Ya, Allah Subhanahu wa taala memulai menjelaskan tentang bahwasanya Allah Maha Kaya, sempurna kekayaannya, sempurna kudrahnya, agung kekuasaannya. Kemudian juga Allah tidak ada sekutu baginya, dan Allah Subhanahu wa taala wajib dijadikan satu-satunya di dalam ibadah. Maka di dalam topik pembahasan yang sangat penting ini, Allah Subhanahu wa taala memulai ayat-ayat tersebut, ayat-ayat yang agung tersebut, yaitu di dalam surat Ar-Rum ayat ke-20 yang dimulai dengan ayat wa min ayatihi na'am an khalaqakum min turab thumma idza antum basyarun tantashirun, dan termasuk tanda-tanda kebesaran Allah, bahwasanya Allah menciptakan kalian dari tanah. Kemudian ketika kalian menjadi manusia, kalian menyebar. Tentunya asal penciptaan manusia dari tanah. Kemudian ada di tulang sulbi Bani Adam yang disebut dengan yaitu sel sperma. Dari air mani. Yang itu juga urut-urutannya dari tanah karena dari saripati makanan. Wa khatamaha jalla fi ulah biqalihi wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardu bi amrihi. Thumma idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun. Kemudian ditutup dengan surat Rum ayat ke-25. Kita baca kelengkapan ayatnya. Ayat yang ke-21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ini yang akan menjadi topik pembahasan dalam pembahasan kita. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk kalian dari diri-diri kalian pasangan-pasangan. Kita perhatikan. Pertama Allah menyebutkan Allah menciptakan kalian dari tanah, kemudian kalian menjadi manusia, kemudian menyebar luas. Kemudian pada ayat ke-21-nya wa min ayatihi, dan termasuk tanda-tanda kebesaran Allah menciptakan kalian dari diri kalian. Allah menciptakan untuk kalian dari diri-diri kalian sendiri pasangan. Apa hikmahnya? Litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenteram kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kalian kasih sayang, kecintaan dan kasih sayang rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya dalam hal itu ada tanda-tanda ayat-ayat bagi kaum yang mau berpikir. Kemudian ayat selanjutnya wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin. Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan langit dan bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan berbeda-bedanya lisan kalian, bahasa kalian, dan warna-warna kalian. Sesungguhnya di dalam hal itu ada tanda-tanda bagi orang yang berilmu. Kemudian ayat selanjutnya wa min ayatihi manamukum bil-lail wan-nahar wabtigha'ukum min fadlihi inna fi dzalika laayatil liqaumin yasma'un. Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah, Allah jadikan tempat istirahat kalian, tidur kalian di malam hari. Dan sedangkan di siang hari, wabtigha'ukum min fadlih, kalian mencari, mengharapkan keutamaan dari Allah. Sesungguhnya dalam hal itu ada tanda-tanda ayat-ayat bagi kaum yang mau mendengar. Wa min ayatihi, ayat selanjutnya wa min ayatihi yurikumul barqa khaufa wa tama'a wa yunazzilu minas sama'i ma'an fa yuhyi bihil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Dan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, Allah nampakkan, perlihatkan kepada kalian al-barq. Wallahu alam al-barq, apa yang maksud dengan petir? Agar kalian takut dan berharap. Dan Allah turunkan dari langit air. maka Allah menghidupkan dengan ayat tersebut bumi yang sebelumnya mati. Setelah matinya, sesungguhnya dalam hal itu ada tanda-tanda ayat-ayat bagi kaum yang mau berpikir. Kemudian ditutup, ya, ayat-ayat menunjukkan tentang keagungan Allah dengan ayat yang ke-25 dalam surat Rum. Wa min ayatihi, dan termasuk tanda-tanda ayat-ayat Allah, an taqumas samaa wal ardu bi amrih, Allah tegakkan berdiri langit dan bumi itu dengan perintah Allah. Umma idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun, kemudian apabila kalian dipanggil dengan satu panggilan di muka bumi ketika kalian di dalam alam kubur, kemudian kalian keluar dari alam kubur tersebut, dari kubur-kubur kalian tersebut, ya, menuju Allah Subhanahu wa taala, artinya dibangkitkan. Wa hadhihi al-mas'alah, kata Syekh, masalah ini a'ani mas'alah iqamatul hujjah 'ala al-khalqi bima yuqirruna bihi min af'alihi ala ayukirru lahu subhanahu wa ta'ala bi annahul ma'budu wahdah. Permasalahan ini yaitu maksudnya adalah permasalahan menegakkan hujjah atas makhluk dengan apa yang mereka telah tetapkan dari perbuatan-perbuatan Allah, yaitu apa? Tauhid rububiyah. Yaitu tauhid rububiyah. Untuk mereka mau menetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah lah yang berhak diibadahi saja. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat-ayat yang menunjukkan tentang tauhid ar-rububiyah, menghidupkan, mematikan, menciptakan. Kemudian ini adalah sebagai hujjah. Namanya yaitu ayat-ayat yang menunjukkan tauhid rububiyah, al-iltizam, artinya keharusannya seseorang ketika sudah menetapkan tauhid rububiyah, mengakui, mengimani bahwasanya Allah menciptakan, bahwasanya Allah menghidupkan, nah, yang mati, yang sebelumnya mati, kemudian menciptakan, menguasai, merajai, maka Allah berhujjah dengan ayat-ayat tauhid rububiyah ini agar mereka manusia mau menetapkan bahwasanya Allah lah yang hanya satu-satunya diibadahi. Nah, wa idan hadhil ayat wa ma fi ma'naha yatalakhas ma dalat alaihi fi amrayn. Maka kalau begitu, kata Syekh, ayat-ayat ini dan apa yang terkandung maknanya di dalam ayat-ayat tersebut, ringkasannya ini ditunjuki, ya, ada dua ringkasan, dua perkara yang bisa diringkas dalam ayat ini. Al-amr awal, yang pertama, iqrarul musyrikina bi tauhid ar-rububiyah, adanya penetapan orang-orang musyrikin terhadap tauhid ar-rububiyah. Wa huwa tauhidu subhanahu wa ta'ala bi af'alihi allati minha khalaq wal razaq wal mulk wa tadbir. Iya, penetapan orang-orang musyrikin terhadap tauhid rububiyah, yaitu tauhid, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap perbuatan-perbuatan Allah, di antaranya menciptakan, memberi rezeki, kemudian menguasai, merajai, mengatur. Wa yu'lam bihadza anna man yuqarriru anna al-khilafa bainan nabiyyin wa umamihim kana fi tauhid rububiyah fa qailu hadhil maqula huwa ahadur rajulain. Maka diketahui dengan ini bahwasanya orang yang menetapkan adanya perselisihan antara nabi dan umat-umatnya dalam permasalahan tauhid rububiyah, maka orang yang mengatakan ucapan ini, ya, adalah salah satu dari dua golongan orang. Artinya, kalau ada orang yang dia mengatakan bahwasanya tauhid rububiyah itulah yang menyebabkan berselisihnya para nabi dan umat, maka orang ini ya salah satu dari dua golongan orang ini. Yang pertama, rajulun jahil, imma dia orang yang bodoh, bikitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, bodoh terhadap Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa jahilun kadhalikum bidakwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa da'wati man sabaqahu min ikhwanihi an-nabiyyin wal mursalin. Iya, atau dia jahil juga terhadap tentang dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tentang dakwah orang-orang, ya, da'watu man itu man sabaqahu. Iya, wa da'watin man sabaqahu, dan dakwah orang yang mendahului beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari saudara-saudara beliau dari kalangan nabi dan mursalin. Iya, imma orang yang ini bodoh terhadap Al-Qur'an dan sunnah, bodoh terhadap dakwah nabi, para anbiya, dan nah khususnya dakwah terhadap dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, disebutkan ikhwanun nabi karena dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya nahnu anbiya al-ikhwah innamal anbiya ikhwah, bahwasanya nabi-nabi itu bersaudara. Nah, kemudian wa anna khatamun nabi, dan aku adalah nabi yang menutup, nabi yang atau nabi sebagai penutup para anbiya, para nabi. Wa dinu wahid, dan agama mereka adalah satu, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rajulun sahibul bid'ah, apa yang kedua, golongan yang kedua, itu yang pertama. Orang yang menyatakan bahwasanya perselisihan antara para nabi dengan umatnya dalam masalah rububiyah, imma dia jahil, bodoh tentang Al-Qur'an dan sunnah, bodoh tentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bodoh tentang dakwahnya para anbiya. Yang kedua, imma dia adalah rajulun sahibu bid'ah, kata Syekh. Bisa jadi dia adalah orang yang termasuk sahibu bid'ah, ahlu bid'ah, pengekor hawa nafsu, orang yang mengada-adakan bid'ah dan menyerukannya. Wabdolal, dan juga sahibu dolal, orang yang sesat dan menyesatkan. Yuridu ayuharifan nas amma irtadahu lahum maulahum minat tawhid wa sunnah. Orang-orang yang menginginkan menyimpangnya manusia dari jalan yang diridhai oleh Allah untuk mereka, yang diridhai oleh Allah untuk mereka dari tauhid dan sunnah. Yuridu ayan harifa ilal bid'ah wa dhalal wal hawa. Orang yang ingin menyimpangkan manusia kepada bid'ah dan kesesatan dan hawa nafsu. Wahada wadak harbun ala ahli Islam wa sunnah. Maka seperti ini, yang golongan orang seperti ini adalah orang yang memerangi ahlul Islam, yang memerangi kaum muslimin, dan juga memerangi sunnah. Wa inkanal awalu akhaf, walaupun yang pertama itu lebih ringan dibandingkan yang kedua. Kali yang pertama dia jahil tentang Al-Quran dan sunnah, jahil tentang dakwah Nabi Muhammad SAW, jahil tentang dakwahnya para anbiya. Yang kedua lebih berat, yang pertama lebih ringan. Walaupun yang pertama lebih ringan, yurja'annahu idha stabana lawul haqqa yakbaluh. Karena dikatakan lebih ringan yang pertama oleh yang jahil ini, kalau diharapkan kalau sudah jelas bagi dia kebenaran, dia akan bisa menerimanya. Wa ammal akhar, adapun yang lain, yang kedua, wa huwa tsani, yang kedua siapa itu? Sahibul bid'ah, sahibul dolal. Wa huwa tsani fa hadza laysa fihi haulun wala quwwah. Kalau seperti ini kita tidak ada, ya tidak berdaya, ya tidak ada kekuatan. Wa may yahtadi minhum bada'a yastabina lah sabilal mu'minina qalilun wa qalilun jiddan. Karena orang yang mendapatkan petunjuk di kalangan mereka, setelah mendapatkan penjelasan tentang jalannya orang-orang beriman, itu sangat sedikit sekali. Iya, karena pengekor hawa nafsu. Maka banyak para imam mengatakan, iya, sahibul bid'ah itu tidak diharapkan tobatnya. Artinya sangat sulit diharapkan tobatnya. Ini menunjukkan bahwasanya bid'ah itu lebih ngeri dibandingkan sebuah kejahilan, ya, jahil basit. Karena orang yang ahlu bid'ah, dia merasa pada dirinya ada ilmu, ada istinbat hukum, ada ilmu, ada Al-Quran, ada sunnah, sehingga menganggap ini adalah sunnah padahal bukan dari sunnah. Dia menganggap ini dari Islam padahal itu bukan dari Islam. Itu lebih ngeri. Maka dikatakan oleh Syekh, qalilun wa qalilun jiddan, sedikit dan sangat sedikit sekali. Li'annam qad galabat alaihim siqwah wa stahwadat ala kulubihim subha faradu ayasluku sabilan ghairat sabilin mu'minin. Ya, sungguh telah mengalahkan mereka sikap keras mereka, keras, kaku, susah, ya, ngeyel, susah sekali, dan telah tertipu atau tenggelam dengan subuhat-subuhat pada hati-hati mereka. Maka mereka menolak farokonia, farobu, ya, farobu. Maka mereka menolak untuk menempuh jalan ayasluku sabilan ghairas sabil munin. Mereka justru menempuh jalan bukan jalannya orang-orang beriman, yaitu para sahabat. Nah, ini kesimpulan yang pertama. Al-Anusani, kesimpulan yang kedua, wujubu ikhlasi din lillah aja wajar. Wajibnya ikhlas, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu mentauhidkan Allah. Wa asasu dalika an yufarrida atau yufarada Subhanahu wa taala bil ibadah. Pondasinya, asasnya, iya, untuk mengikhlaskan agama bagi hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja adalah dengan menjadikan satu-satunya Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Dijadikan sesembahan di dalam beribadah. Wa hadha tauhid huwa alladhi kana fil khusumah bainan nabiyyin wal mursalin. Inilah tauhid yang terjadinya, ya, pertikaian antara nabi dan juga para rasul dengan umat-umat mereka. Nah, wa min ajlihi kanat nubuwah, oleh karenanya lah adanya kenabian. Wa min ajli anzalallahu al-kutub, karena dengan tauhid inilah, tauhid ibadah atau tauhid tauhid ibadah atau tauhid ubudi apa ilahiyah uluhiyah, itu sama. Karena dengannya lah Allah menurunkan kitab-kitab. Wa min ajlihi aqama Allahu syauqul jihad, dan dengan karenanya lah tauhid ibadah atau uluhiyah inilah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan jihad. Wa min ajlihi kana an-nas fariqan fil jannah wa fariqan fis sa'ir. Oleh karena ya tauhid inilah manusia menjadi kelompok yang masuk jannah dan sekelompok dia masuk neraka sa'ir. Fa idza taqarrar hadza falantaqil ila al-ayat allati hiya qa'idatu hadhil kalimah. Apabila kita telah menetapkan tentang dua pondasi ini, faedah dari ayat-ayat ini, maka kita berpindah kepada ayat yang menjadi pondasi kaidah pembahasan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21 ini, seperti yang telah kita sebutkan, inilah inti yang akan dibahas. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara ayat-ayat dan tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan untuk kalian dari diri-diri kalian pasangan-pasangan, agar kalian merasa tentram kepadanya. Dan Allah jadikan antara kalian kecintaan dan kasih sayang. Sesungguhnya di dalam hal itu adanya ayat-ayat tanda-tanda bagi kaum yang mereka mau berpikir. Dan insyaallah kita akan baca pada kesempatan yang akan datang. Tafadhalu wa barakallahu.